qudwah hasanah, menjadi tauladan yang baik, fi qawlihi wa amalihi wa suluki, menjadi tauladan yang baik dalam tutur katanya, amalannya, tingkah lakunya. Demikianlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, sehingga ketika Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha, ditanya bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau radhiyallahu anha, kana khuluqul Quran, adalah akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qudwah, bagi umatnya di dalam mengamalkan Al-Quran yang beliau ajarkan. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang tidak bisa menjadi kedua, yang hanya bisa berkata dan tidak mengamalkan apa yang dia ucapkan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, mengapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian amalkan? Alangkah besar murka Allah subhanahu wa ta'ala jika kalian mengucapkan sesuatu yang tidak apa yang kalian lakukan. Nah, ketika seorang anak, seorang talibah memiliki figur yang baik, mendapatkan qudwah yang baik di rumahnya, di madrasahnya, maka ini adalah sebab, ini adalah sebab keberhasilan di dalam tarbiyah mereka. Qadhilah rahimah rahimahkumullahu jami'a, sehingga hendaknya kita semua para muallim, para muallimah, mudarris, mudarrisah, murabbi dan murabbiyah berupaya mengamalkan apa yang kita perintahkan kepada murid-murid kita, mengisi diri dengan akhlakul karimah sebagaimana kita perintahkan kepada anak dan murid-murid kita. Kita menjaga lisan-lisan kita sebagaimana kita mengajarkan untuk anak-anak kita, murid-murid kita, untuk menjaga lisan mereka. Kita beristihad bersungguh-sungguh dalam talabul ilmi sebagaimana kita mengajak, merintahkan anak kita, murid-murid kita untuk beristihad dalam talabul ilmi. Jangan sampai kita terkena ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kamu ramakan inda Allah lima taquluna ma la taf'alun. Yang kedua, khawatir bila rahim dan rahim akan Allah jami'a, hendaknya kita menyadari bahwasanya at-tullab, orang-orang belajar kepada kita, Demikian juga anak-anak kita. Iya, mereka berbeda-beda. Ya, dalam pemahaman mereka, kecerdasan mereka. Maka hendaknya seorang muallim, seorang muallimah berupaya untuk bisa mengayomi mereka semua. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkannya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innama ana lakum bimanzilatil walidi mu'allimukum. Aku bagi kalian itu seperti kedudukan ayah. Wa'allimukum, aku ajari kalian ilmu. Seorang mu'allimah hendaknya dia menyadari bahwasanya anak-anak telah di hadapan kelas berbeda-beda tingkat pemahaman mereka, tingkat kecerdasan mereka, tingkah laku mereka. Maka jadilah al-umma ya bagi mereka semua. Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin kita menjelaskan, ketika menjelaskan sifat ulama'ul akhirah, adabul mu'allim, ya beliau rahimahullahu ta'ala, dia teradab seorang mu'allim, mu'allim adalah yujri tulabah majrabadi, dia memperlakukan putra orang-orang yang belajar kepadanya sebagaimana putra-putrinya. Dia memperlakukan, menganggap orang-orang yang belajar bersamanya kepadanya seperti anak-anaknya. Sebagaimana dia berupaya untuk bisa memahamkan, memberikan pemahaman kepada putranya, maka dia pun berupaya bagaimana ya anak didiknya bisa paham. Sebagaimana dia menginginkan hasil yang baik pada anak yang menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang beradab, yang berakhlak mulia. Demikian juga ya dia berupaya agar anak didiknya menjadi anak-anak yang baik, anak yang saleh, anak yang mulia. La yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan khawatirullah rahimah wa rahimahkanallahu jami'a, disebutkan juga Ibn Qudamah rahimahallahu ta'ala, yang pernah seorang muallim, seorang muallimah merasa dirinya punya jasa kepada murid-muridnya. Bahkan hendaknya dia merasa ya mereka-mereka yang belajar kepadanya memiliki jasa kepada dia. Kenapa demikian? Ya karena mereka siap mempersiapkan diri mereka ya untuk kita ajari, yang dengannya kita memiliki kesempatan untuk mendapatkan amal saleh. Yang bisa jadi amal saleh tersebut akhwati fillah rahiman rahimakumullahu jami'a menjadi amal saleh yang terus mengalirkan pahala sampai kita meninggal dunia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang masyhur, idza matal insan inqata'a 'amalu illa min thalath. Jika seorang meninggal dunia terputus amalnya kecuali tiga, di antara adalah ilmun yuntafa'u bihi. Aghafatul rahiman rahimakun Allahu jami'a. Anggaplah, perlakukanlah ya anak-anak didik kita majra banina seperti anak kita. Ia berupaya untuk kebaikan bagi mereka sebagaimana kita ingin kebaikan Tuhan anak kita. Dan sekali lagi, jangan pernah merasa kita punya jasa besar kepada mereka. Ya, justru siapnya mereka belajar itu adalah kesempatan untuk kita mendapatkan amal saleh. Mereka banyak memberikan kesempatan kita untuk beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, fadhilillah rahimana rahimakumullah jami'a, setelah menjadi kuduah yang baik bagi mereka. Yang kedua, memahami bahwasanya orang-orang yang di hadapan kita itu berbeda-beda tingkat kecerdasannya, pemahamannya, akhlaknya. Kita berupaya untuk bisa mengayomi mereka semua sebagaimana kita berupaya mengayomi anak-anak kita. Kita menginginkan kebaikan untuk mereka sebagaimana kita ingin menginginkan kebaikan untuk anak-anak kita. Yang ketiga adalah pentingnya at-ta'awun baina mudarrisat, baina al-mu'allimat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu ke Yaman, beliau berpesan, basyira wa la tunfira, yassira wa la tu'assira, wa anta tawa'a wa la takhtalifa. Hendaknya kalian memberikan kabar gembira kepada umat agar mereka senang kepada Islam, kepada sunnah, dan jangan kalian membuat mereka lari, lari dari dakwah, lari dari sunnah, dari tauhid. Ya, dengan sebab tingkah laku kita, ucapan kita, ya, menyebabkan mereka nufur, hobi lari menjauh. Yassira wa la tu'assira, berikanlah kemudahan bagi kalian berdua dan jangan kalian mempersulit. Kemudian asy-syahid kata beliau, wa anta tawa'a wa la takhtalifa, ya, hendaknya kalian berdua saling rukun, iya, dan jangan berselisih. Qadbillah rahiman rahimakumullah jami'a, ta'awun di antara ummahat penting. Tiga atau lebih dari itu, bahkan empat. Yang pertama adalah ta'awun, yang kedua tasyawur, yang ketiga tafahum, yang keempat tanazul. Empat ta'awun di antara muslimin, ya, dalam perkara-perkara yang bir, yang baik, di antara dalam tarbiyah. Apa yang bisa dilakukan dalam tarbiyah anak kita, lakukan. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a, jangan menganggap remeh perbuatan baik sedikit. Bisa jadi hadirnya kita di ma'had, di madrasah 10 menit, seberapa jam, sama tempat hadir datang melihat anak kita, ikut ia mengawasi pelajaran mereka, itu bermanfaat yang besar. Terus mungkin kebetulan seorang datang, kebetulan ada kelas kosong, akhirnya dia ikut menjaga sehingga kemudian terkondisi anak-anak yang lain, kelas yang lain. At-tasyawur, saling bermusyawarah, ya, di antara mereka. Dan itu adalah sifatnya Rasul dan para sahabatnya wa amruhum syura bain qabat Rasul sallallahu alaihi wasallam isyarah hatta walau dalam masa-masa yang kecil, bermusyawarah dalam urusan tarbiyah, ya musyawarah dalam urusan dakwah, at-tafahum, berbeda kehendak yang saling memahami. Ya, jangan langsung mengambil sikap, apalagi kemudian ada gap, ada kelompok pula, nah kelompok pula, semakin hubungan di antara mereka. Jadi ada perbedaan pendapat dan tafahum, berupaya saling memahami, semua kita baikkan, pasti kita ingin kawah ini untuk Mahdi. Iya, sehingga harus. Tadi ketiga yang keempat, akhwati fil rahiman rahimakumullahu jami'an. Kita usulnya dalam musyawarah, hamnya, idenya, ketika yang terontarlah tidak terima, dalam keadaan dia yakin sudah satu kebenaran, satu kebaikan lebih baik. Ya, ini pentingnya tanazul. Tanazul. Iya, ngalah. Selama itu bukan perkara yang prinsip. Rahimahullahu ta'ala. Nazal. Paham. Ketika hampir di perang yang dahsyat antara pasukan dengan orang yang setia kepada Al-Hasan Al-Basri rahimah A'afan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, Abu Bakar radhiyallahu anhu datang kepada Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Samitu Rasulullah SAW mendengar kakek Rasulullah SAW berkata, inna bni hadha sayyid, sesungguhnya putra kuning ini, cucunya Ali adalah sayyid. Allah yusru bihi baina al-fi'atain al-zimaitin minal mu'minin. Ketika mendengar ini maka beliau radhiyallahu anhuma langsung dan menyerahkan kewiyah radhiyallahu anhu untuk menyelamatkan darah. Dalam keadaan beliau di atas sah. Dalam masalah-masalah tarbiyah, yang satu misalnya pendapatnya istirahat jam 9, yang satu istirahat jam 10 aja, yang begini, yang satu. Iya, tanazul untuk kebaikan dalam dakwah. Hadirin rahiman rahimakumullah para ummahat. Diingat, yang saya ingin seringatkan para abah. Ya, ketika mereka melihat kita baik, maka itu adalah menjadi qudwah yang baik. Ketika mereka melihat masyaallah ummahatuna, ya, mereka tahu. Mereka banyak musyawarah. Ya, mereka senantiasa ketika ada memahami di antara mereka, saling tanazul. Ini menjadi qudwah baik buat anak kita. Ya. Sebaliknya ketika muncul hal-hal yang tidak yang mereka lihat, satu malas-malesan di atau diajak tahu di mahad malas-malesan, ah itu kan udah pengurusnya, ah itu kan bukan tugas saya, ini mencegah buat anak kita. Apa satu di belakang bilang yang satu mengguncingkan yang B, senang perenang di antara mereka. Itu gap-gap grup A, grup B, grup pula anak. Nah. Iya. Kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing itu punya tanggung jawab tarbiyah kepada anak kita. Nah. Kunyat fa billahi rahiman rahimakumullah adalah at-tawadhu. Menjadi kuduah yang baik. Untuk anak kita menyadari mereka pemahaman tingkat yang berbeda-beda, dan harus hikmah mengayomi mereka semua. Yang ketiga, kita menjadi seorang yang senantiasa kuat, siap untuk bertaun, bertasyawur, saling memahami, tanazul. Ya, dan yang keempat adalah tawadu, tawadu ilmi, tawadu kepada al-haq, tawadu kepada, ya, tawadu al-khalq, senantiasa tawadu kepada mereka, senantiasa siap menerima al-haq. Dan dia terujuk kepada hak ketika kita salah. Imam Malik rahimahallahu ta'ala pernah di satu beliau ditanya tentang masalah hukum menyala-nyala jari jemari, antara jari jemari ketika, maka beliau berpendapat tidak ada syariatnya, bukan perkara yang sunnah. Selesai majlis rahimahallahu, kemudian tidak yang sanggup majlis bubar. Ketika orang-orang ia telah pada pulang, si murid ini datang, wahai, sampai kepada saya hadis an fulan sebut dengan sanadnya bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhallil fil wudu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyela jari-jemarinya ketika wudu. Allah taala ini sanad atau hadis hasan. Di bacaan berikutnya beliau rahimahullah untuk menyatakan bahwasanya hukum iya menyela-nyela antara jari jemari ketika wudu hukumnya sunnah. Karena ada hadis yang hasan. Iya, di antara tidak malu untuk kembali kepada al-haq, untuk rujuk dari kesalahan kepada al-haq. Allahu a'lam, bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.